إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kajian kita pada bagian ketiga ini dalam pembahasan metode dakwah ahli sunnah wal jamaah, kita akan memasuki poin ketiga atau metode ketiga dari rangkaian metode-metode dakwah ahli sunnah. Setelah kita tahu pada pembahasan sebelumnya tentang metode kedua, yaitu manhaju al-ittiba', ditegakkannya dakwah di atas sikap al-mutaba'ah terhadap sunnah Rasul dan sunnah Khulafa' ar-Rashidin serta manhaj salafus salihin, maka yang ketiga ini, bahwa metode dakwah ahli sunnah yang ketiga adalah didirikannya, dijalankannya dakwah sunnah itu di atas al-ihtimam bit-tauhid والتحذير من الشرك مقتديا بدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, yaitu keseriusan untuk mementingkan tauhid di tengah-tengah dakwahnya dan mentahdir dari kesyirikan sebagai skala prioritas utama. Kalau pada metode kedua itu tentang al-mutaba'ah, mencakup sistem dakwah secara umum, maka yang ketiga ini tentang materi dakwah. Apa yang menjadi skala prioritas dakwah ahli sunnah yang lebih dikedepankan dan lebih ditekankan dalam berbagai kegiatan dakwahnya, baik melalui lisan dalam kajian-kajian, pelajaran-pelajaran, muhadharah dan daurah, ataupun melalui tulisan, maka skala prioritas tertinggi dalam materi dakwah ahli sunnah adalah al-ihtimam bitauhid, mementingkan perkara tauhid, dan at-tahdhir minasyirik sebagai lawan daripada tauhid, peringatan dari bahaya kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan. Muqtadiyan bidakwatil anbiya'i war rusul, meneladani, meniru metode dakwah para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya, antara lain di dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan, menggambarkan tentang misi utama dakwah para nabi dan rasul adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh demi Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Tidak ada satu umat yang kosong dari nabi untuk memberi peringatan. Apa misi dakwah setiap rasul tadi? An i'budullaha wajtanibut tagut. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk tagut. Pada bagian pertama perintah untuk mentauhidkan, pada kata-kata ani'budullah, ani'budullah, agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Pada bagian kedua, tahdzir, peringatan dari kesyirikan dan bahayanya. Wajtanibut tagut, dan agar mereka menjauhi, meninggalkan at-tagut. Apa itu at-tagut? At-tagut adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, disembelihkan korban untuknya setiap waktu tertentu, maka itu adalah tagut. Pohon yang setiap waktu disajikan untuknya sesajen dalam bentuk makanan dan yang semisalnya, itu adalah tagut. Kuburan-kuburan yang diagungkan, dilakukan beberapa ritual ibadah di sana, ada yang beristi'anah, berdoa, ada yang beristighatsah, ada yang beriktikaf, semua itu adalah bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka kuburan itu pun diberi nama tagut. Dan yang lainnya, segala yang diibadahi selain Allah, maka dia adalah tagut. Sehingga pada ayat surat An-Nahl ini, Allah menggambarkan secara global bahwa dakwah dan misi utama dakwah para rasul ketika diutus kepada umatnya masing-masing adalah tauhid dan mencegah, mentahdzir kesyirikan. Ini prioritas utama. Tentu tanpa menafikan, tanpa mengabaikan poin-poin dakwah lainnya, sebagaimana nanti kita akan bahas insyaallah. Namun pada skala prioritas utama ini, yang terus diulang-ulang, disampaikan, ditekankan, diingatkan dengan beragam cara, mulai dari cara yang lembut sampai yang keras, ani'budullaha wajtanibut tagut. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah menggambarkan secara global tentang misi utama dakwah para nabi dan rasul. Allah menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min nabiyyin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku utus seorang nabi pun sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka mereka mengatakan, para nabi itu, kepada umatnya, fa'buduni, maka, atau Allah melanjutkan, fa'buduni, maka ibadahilah aku semata. Pada dua ayat ini ada kalimat u'budu, beribadalah kepadaku, beribadalah kepada Allah. Dijelaskan oleh as-sahabi al-jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min mawdi'in fil Qur'ani u'budu illa wa ma'nahu wahidu. Tidaklah satu kalimat di dalam Al-Quran dengan lafaz u'budu kecuali maknanya adalah wahidu. Tidaklah satu kata di dalam Al-Quran yang maknanya beribadalah kepada Allah kecuali maksud dan maknanya adalah tauhidkanlah Allah, kata Ibnu Abbas. Setelah kita tahu dua ayat ini secara global menggambarkan tentang dakwah dan misi utama dakwah para rasul, maka lebih khusus lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita misi utama dakwah setiap nabi dengan menyebutkan beberapa nama nabi dan rasul tersebut. Kalau dua ayat tadi tidak disebutkan nama siapa rasulnya, umum setiap nabi, setiap rasul diutus oleh Allah untuk menekankan perkara tauhid dan melarang umat dari kesyirikan. Disebutkan dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Untuk apa misinya? Apakah disebut untuk mengajak agar mereka bersilaturahmi, agar mereka meninggalkan kemaksiatan, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya? Yang semua itu adalah amalan-amalan saleh, amal kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, amal kebaikan. Tapi yang Allah sebutkan dalam ayat ini tentang misi utama dakwah Nabi Allah Nuh, rasul pertama, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, kata Nabi, tauhidkanlah Allah. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian ilah, sesembahan selain dia, selain Allah. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Masih di dalam surat Al-A'raf. Dan juga kami utus kepada kaum Ad, saudara mereka sendiri, yaitu Hud, Nabi Allah Hud. Apa misi dakwahnya yang disampaikan? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, tauhidkanlah Allah. Tiada Tuhan sesembahan bagi kalian selain dia. Wa ila Samud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan juga kami utus kepada kaum Samud, saudara mereka, sebagai nabi Allah utus kepada mereka, yaitu Saleh, Nabi Saleh. Apa misi dakwahnya? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang benar bagi kalian kecuali Allah. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan telah kami utus pula kepada kaum Madyan Nabiullah Syu'aib. Apa kata Syu'aib dalam dakwahnya? Wahai kaumku, tauhidkanlah Allah. Tiada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nabi-nabi yang lain, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, wa Isa, semuanya misi utama dakwahnya adalah at-tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Inilah dakwah ahli sunnah. Mengajak kepada tauhid dan menjadikannya sebagai skala prioritas utama dalam dakwah mereka. Nabi Allah Nuh makatha fi qaumihi, tinggal berdakwah bersama kaumnya di tengah-tengah kaumnya 950 tahun berdakwah, yang paling ditekankan adalah tentang tauhid. Bayangkan antum 950 tahun, kalau kita berdakwah 20 tahun aja, kalau bisa istiqomah luar biasa dalam keadaan kita tidak mengalami tantangan dan ujian seperti yang dialami oleh Nabi Allah Nuh. Kalau kita bisa bertahan 40 tahun, bertahan berdakwah, tidak jenuh, tidak kecewa, tidak mundur langkahnya, 40 tahun, prestasi yang sangat luar biasa. Antum bisa bayangkan Nabi Allah Nuh 950 tahun. Mendakwahi kaumnya. Da'autu qaumi lailan wa nahara, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang terus. Falam yazidhum du'ai illa firara, ternyata dakwah dan ajakanku itu tidak menambah mereka kecuali semakin jauh mereka menentang dakwahku. Ya Allah, siang malam berdakwah. Kalau kita malam tidur lelap, dakwahnya mungkin terhitung. Enggak dakwah aja, sekadar taklim saja, kita kurang serius, iya kan? Taklim saja yang telah diberi kesempatan oleh asatidzah dengan beragam bentuk ilmu, kita masih kurang serius. Padahal hanya sepekan dua kali, tiga kali. Belum kita berdakwah datang ke kampung-kampung, mengatakan wahai penduduk kampung, beribadalah kepada Allah, tinggalkan perdukunan, sihir, dan yang lainnya. Wahai kaumku, sesungguhnya doa kepada kubur-kubur ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pindah ke kampung lainnya. Di kampung itu dia dilemparin batu. Pindah kampung berikutnya. Begitu mau masuk kampung tersebut dihadang. Keluar, keluar, keluar. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita pertahankan dalam kondisi seperti itu? Nabi Allah Nuh, putranya sendiri pun menentangnya. Sebagian anbiya, istri dan anak-anaknya menentang, mencemoohkan, menghina dakwahnya. Belum lagi hinaan dari kaumnya. Rasul datang ke Taif, yang posisinya tidak jauh dari negeri Mekah, untuk mengajak mereka bertauhid, meninggalkan ritual-ritual ibadah mereka yang sebenarnya ibadah kepada Allah tapi dicampuri, disusupi oleh berbagai kesyirikan. Belum Rasulullah memulai dakwah, tiba-tiba mereka sudah melempari Nabi dengan batu dan menghina Nabi, dikatakan ini orang majnun, orang gila, orang gila, orang gila. Baru di permukaan kampung. Antum bisa bayangkan kalau antum melakukan dakwah seperti itu, padahal kita dakwahnya hanya menyebarkan buletin, memberikan media ahli sunnah, majalah atau CD. Ini pak, ada CD ahli sunnah. Apa ini? Ya, kajian tentang tauhid. Padahal orang-orang, oh ya, terima kasih, terima kasih dek ya, masya Allah, dengan sopan. Bagaimana kalau antum pergi kamu sana, siap menjadi ahli sunnah? Atau aduh, berat, saya lebih baik kerja aja lah, menanam lada, menanam jambu mente, ya, atau menjadi nelayan di laut, atau berdagang, enak dah daripada ruwet-ruwet seperti itu. Alhamdulillah kita tidak diberi ujian seperti ujian mereka. Karena Allah tahu iman kita dhaif, iman kita lemah, seolah-olah kita berada di tepi jurang. Na'udzubillah. Iman kita ini kalau sedang tidak ada ujian, istiqomah jalan. Enggak ada halangan, tidak ada tantangan, terus berjalan. Begitu ada sedikit tantangan, goyah. Goyah. Nah, yang sebagainya sudah enggak kuat, jatuh. Ini kita berada di posisi pinggir sudah. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi posisinya itu di tepi jurang. Riskan. Semoga kita tidak demikian. Ya ikhwan, dakwah ini mudah di zaman kita. Sekali lagi saya ingatkan, betapa nikmatnya antum ketika antum membantu dan bertaun. Bukan membantu untuk kepentingan, untuk antum sendiri. Karena itu amalan. Menyebarkan dakwah itu tauhid. Ada misalkan majalah membahas tentang bentuk-bentuk tauhid dan bentuk-bentuk kesyirikan. Di rubrik akidah, di rubrik tafsir, di rubrik hadis dan yang lainnya. Antum ada tetangga, ana pingin beli 5 eksemplar majalah tasfiyah atau majalah ini dan itu. Ana mau berikan. Setiap bulan dia keluarkan uangnya 50 ribu misalkan, beli 4 eksemplar, 3. Kasih. Buletin. Ya. Yang membahas tentang bahayanya perdukunan, membahas tentang bahayanya riba, membahas tentang barakallahu fikum berbagai urusan agama, antum mengeluarkan uang misalkan ya, dalam sebulan 10 ribu sudah dapat kurang lebih 50 eksemplar misalkan, 40 eksemplar antum bagikan. Itu ada sopir taksi di sana, ada penjaga kios bensin, antum beri dia. Subhanallah, salah satu buletin yang antum berikan kepada dia membahas tentang bahaya atau bahaya syirik dengan menggantungkan jimat-jimat dari para dukun. Penjaga kios bensin itu ternyata dia punya jimat. Ya. Ketika membaca buletin yang antum berikan, subhanallah, saya ini. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dengan izin Allah pertama, kemudian antum, dia terselamatkan dari perbuatan syirik yang membahayakan keselamatan nasib dia di akhirat. Antum sudah pergi, antum gak kenal dia. Pergi lagi di sebelah sana juga demikian. Seorang bapak-bapak atau satpam sebuah kantor, antum beri sebuah pembahasan tentang bahayanya memuliakan, mengagungkan kubur-kubur dengan beristighatsah ataupun beristianah. Si satpam ini baru berangkat ke Jawa, datang ke kuburan Sunan Ampel. Dia ingat, ya Allah, ternyata ini dosa. Sekedar kita semalam kajian kita di masjid apa? Ya. Begitu saya turun, seorang bapak, ya, Ustaz, ya, siapa nama Ustaz ini? Baik. Ya Allah Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan itu tadi ternyata mengenai saya. Subhanallah. Seorang yang jujur dia. Ketika kalau ada pemilu, pilgub dan yang lainnya, orang-orang, para tokoh ini datang ke kiai-kiai, ke dukun-dukun, dan saya juga termasuk. Saya bertobat kepada Allah. Saya tidak tahu selama ini. Subhanallah. Dalam kajian yang singkat itu saja. Dan disambut lagi. Kalau seandainya semisal saya ini ternyata dakwahnya ditolak oleh orang, diusir, mungkin saya sudah tidak sabar. Disambut. Silakan Ustaz. Ahlan. Baik. Masih kita gak sabar berdakwah. Masih kita mau sibuk dengan dunia. Memang betul-betul iman kita itu memprihatinkan. Keikhlasan kita memprihatinkan. Barakallahu fikum. Para dai, para orang-orang yang berjubah seperti antum di negeri kita masih dihormati. Ya. Sampai-sampai ada seorang dai ribut, berebut masalah tanah, ya, sampai mengadu kepada kepolisian dan akhirnya ke pengadilan, sampainya di polisi, polisinya mengatakan, lah kalau orang berjenggot seperti bapak-bapak ini ribut, nggak ada lagi orang baik di muka bumi sudah. Apa semakna dengan ini? Kenapa? Karena orang berjenggot dan berjubah, walaupun mungkin dia tidak berjubah karena sekarang lagi ngetren dai-dai pakai celana, pakai baju hem, baju koko, kemudian pakai kopiah nasional. Ya. Barakallahu fikum. Tapi berjenggot itu tanda orang baik, dihormati. Dihormati. Barakallahu fikum. Masih kita tidak mau berdakwah, masih kita tidak sabar berpegang teguh dengan sunnah, mencari ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu. Memang benar-benar iman kita memprihatinkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalbu kita dari penyakit an-nifaq, kemunafikan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Maka setelah kita mendengarkan dalil-dalil tadi tentang dakwah para nabi yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka, rasul pun diperintahkan untuk mengikuti jejak nabi sebelumnya. Wasbir kama sabara ulul azmi, sabarlah engkau wahai Muhammad seperti telah bersabar para rasul yang diberi gelar dengan ulul azmi. Wattabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah wahai Muhammad manhaj Nabi Allah Ibrahim yang hanif, yaitu hanif memerintahkan kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Allah perintahkan Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim, imamut tauhid wa abu al-anbiya, ayah para nabi dan pemimpin tauhid, diperintahkan oleh Allah. Nabi diperintah untuk meniru. Kita pun juga demikian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri rasul, pada metode dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita telah mengetahui ini, ketahuilah bahwasanya rasul sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun memulai dakwahnya dengan ajakan tauhid dan mentahzir dari syirik, memberi peringatan keras dari syirik dan bahayanya, menjalani dakwahnya juga di atas prinsip ini, dan mengakhiri dakwahnya dengan prinsip ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda metode dakwah li sunnah ini dengan metode dakwah berbagai firqah adzallah, berbagai kelompok menyimpang. Salah satunya adalah firqatut tabligh yang kemudian diberi nama dengan jamaatut tabligh. Saya katakan namanya adalah firqah at-tabligh, bukan jamaah, tetapi firqah at-tabligh, yang meremehkan perkara tauhid dalam dakwahnya. Tidak hanya sekedar meremehkan dalam bentuk tidak ada keseriusan, mengingatkan anggotanya sebelum orang lain untuk menjauhi perdukunan, sihir, ramalan, berdoa di kubur-kubur, menggantungkan jimat-jimat, apalagi kepada orang lain selain dari kelompoknya, dari firqahnya. Dakwah di internal kelompok mereka, firqah mereka itu terkait dengan tauhid tidak ada keseriusan sama sekali. Kuburan Muhammad Ilyas di negeri India sana dikunjungi secara berkala, secara rutin, datang dari negeri yang jauh melakukan syaddur rihal yang dilarang di dalam Islam. Syadurihal itu mendatangi suatu tempat dengan perjalanan safar. Pelakunya diberi nama musafir. Sudah terkategorikan safar, menuju satu tempat untuk melakukan ibadah di tempat tersebut karena keyakinan barokahnya tempat itu. Itu syadurihal. Nah, dan ini dilarang oleh Nabi, la tashuddur rihal illa salatati masajid. Jangan kalian lakukan syaddur rihal, yaitu melakukan safar ke satu tempat tersebut tertentu dengan tujuan untuk melakukan ibadah di tempat itu dengan keyakinan karena tempat itu mulia. Kecuali tiga tempat, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Haram An-Nabawi yang ada di Madinah, dan Al-Masjidil Aqsa. Tiga tempat itu boleh kita melakukan syaddur rihal, berangkat dari Indonesia sengaja ingin sholat di Masjidil Aqsa, boleh. Berangkat dari Indonesia ke Masjid Nabawi, bukan untuk umroh, ke Masjid Rasul untuk melakukan sholat di sana, boleh. Melakukan etikaf di sana, boleh. Berangkat dari Kendari misalkan ke Masjid Ma'had Jember untuk melakukan etikaf sengaja, enggak boleh. Ya. Mau ke mana? Mau ke Jember, ke masjid, mau apa? Etikaf di sana, enggak boleh. Nah, karena itu syaddur rihal. Ke mana? Mau etikaf di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya. Boleh. Tiga tempat ini. Selain itu tidak. Apalagi datang jauh-jauh ke Pakistan atau ke India atau ke Bangladesh untuk mendatangi kubur-kubur yang mereka katakan kubur para wali. Bertahun-tahun dia berada di firqah kelompoknya ini, tidak mengerti tentang tauhid. Sebagian mereka masih menggantungkan jimat yang mereka dapat dari dukun-dukun atau orang pintar, yang ini semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih al-Bukhari dari sahabat Abu Bashir al-Ansari, qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladah illa quti'at. Kami bersama nabi dalam sebuah perjalanan. Biasanya perjalanan menuju medan tempur atau pulang dari medan tempur. Nah, kemudian Rasul mengutus seorang utusannya untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting kepada pasukan, kepada jamaah yang melakukan safar pada waktu itu bersama Nabi. Disebutkan dalam riwayat, utusan yang diutus oleh Nabi untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Apa misinya yang diperintahkan utusan ini untuk mengumumkannya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladah illa qutiat, agar tidak ada satupun di leher onta-onta ini sebuah jimat yang terbuat dari watar. Watar itu adalah tali busur panah. Dahulu kebiasaan orang Arab Quraisy, kalau panahnya sudah usang mau diganti lagi tali busur yang baru, yang lama tidak dibuang, digantungkan kepada hewan-hewan mereka atau tunggangan mereka, seperti ontanya digantungan ini, tali dari watar itu tadi, dengan keyakinan bisa menolak al-ain, mata hasad atau sihir dan yang semisalnya. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada satupun qilada yang terbuat dari watar ataupun qilada apa saja yang digantungkan di leher onta ini kecuali harus dipatahkan atau diputus, dibuang. Coba, Nabi tidak membiarkan seperti mendidik umatnya dengan tauhid, sahabatnya dengan tauhid, walaupun dalam di saat perjalanan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, atau diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa kunna hudaka'u ahdin bil kufr wa kana lil musyrikina shajaratun ya'kufuna 'indaha wa yanwutuna aslihatahum 'indaha famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Kata Abu Bashir, kata Abi Waqid al-Laythi, kami bersama Nabi dalam perjalanan menuju ke medan tempur perang Hunain dalam keadaan kami pada waktu itu, kata Abu Waqid, adalah orang-orang baru dalam keislaman yang masih masa kami dengan kekufuran masih dekat, baru saja kami masuk Islam, berarti sahabat-sahabat yang masih baru, bukan yang senior-senior. Nah, dan pada saat itu kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang mereka duduk beriktikaf di sana untuk mendapatkan barokah dari pohon tersebut, atau menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata tempur mereka, untuk mendapatkan barokah ketika bertempur menggunakan pedang-pedang dan senjata-senjata itu tadi. Ketika kami dalam perjalanan itu melihat sebuah pohon sidr, kami teringat apa yang menjadi ritual kebiasaan musyrikin. Maka kami meminta kepada Nabi, wahai Rasul, jadikanlah bagi kami, tunjuk sebuah pohon yang diberi nama Zatu Anwab, sebagaimana kaum musyrikin juga punya Zatu Anwab. Pohon tersebut diberi nama, dikenal di kalangan musyrikin dengan sebutan pohon Zatu Anwab, yakni pohon yang di sana digantungkannya pedang-pedang dan alat-alat tempur. Kami teringat ritual tersebut masih membekas ya, di benak mereka. Langsung mereka minta kepada Nabi, tunjuk wahai Nabi, jadikan bagi kami sebuah pohon Zatu Anwab seperti mereka juga punya. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Tidak kemudian karena ini adalah pasukan tempur yang akan menuju ke medan jihad, demi persatuan sementara ini ditolerir dulu, sementara ini dibiarkan saja dulu, nanti selesai perang kita akan kumpul di masjid, ada pelajaran tentang tauhid. Enggak, Nabi tidak menunda-nunda, karena itu adalah waktu yang sangat dibutuhkan segera, emergensi, untuk mendapatkan keterangan cepat, singkat, padat, demi turunnya pertolongan Allah. Jangan sampai pertolongan Allah itu tertunda atau terhalangi, karena ini perbuatan syirik yang bisa membatalkan amalan jihad mereka. Maka Rasulullah menyatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat lain Rasulullah bertasbih, Subhanallah, innaha sunan kultum kama qalat Bani Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh yang kalian minta ini adalah sebuah akidah, sebuah ideologi, sebagaimana permintaan kaum Nabi Musa kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, jadikanlah bagi kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka kaum Fir'aun itu memiliki Tuhan. Maka Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian orang-orang yang jahil. Maka Rasulullah menyatakan, latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh wahai umatku, kalian akan mengikuti jejak umat-umat yang sebelum kalian. Ternyata betul, khurafat-khurafat, perdukunan, persihiran, peramalan terus di masyarakat muslim ini berjalan. Maka langsung para sahabat junior itu tadi yang baru masa keislamannya mengerti tauhid dan bahaya syirik, dan bahwasanya permintaan mereka itu adalah sebuah ideologi syirik. Nabi berdakwah tidak dibiarkan begitu saja, sebagaimana yang terjadi dalam firqah tabligh yang dikenal di sini dengan jamaah tabligh. tidak ada keseriusan mengajarkan tauhid kepada anggotanya, melarang mereka dari kesyirikan, bahkan mereka membuat syubhat, jangan bicara tentang syirik, syirik jangan, nanti terjadi perpecahan. Ya subhanallah, itu hawa nafsu kalian dan kejahilan kalian. Hawa nafsu kalian karena kalian takut kehilangan anggota, takut kalian tidak mendapatkan respon positif di dalam dakwah ini, tidak mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai pihak. Khawatir kalian dikatakan sebagai pemecah belah umat. Ketahuilah bahwa para nabi pun dituduh oleh kaumnya sebagai pemecah belah umat ketika mengajak mereka bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Nabi Muhammad yang dikenal sebagai orang yang berakhlak baik di sukunya, di kaumnya, di kabilahnya, suka menyambung tali silaturahmi, sopan terhadap orang-orang yang tua, sayang kepada yang kecil. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang berbudi pekerti yang baik dan dipuja-puji oleh kaumnya. Ketika beliau memulai dakwah, ketika turun perintah, wa andhir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan wahai Muhammad keluarga dekatmu itu, dan ayat ya ayyuhal muddatthir qum fa andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, perintah dari Allah untuk segera memulai dakwah. Apa yang dimulai oleh Nabi? Rasulullah naik ke sebuah bukit kemudian mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, dikumpulkan Quraisy, sebuah bukit kecil di kota Mekah, dipanggil. Quraisy melihat ini Muhammad yang manggil, orang yang jujur, orang yang budi pekertinya baik, dari Bani Hashim yang kita muliakan. Perangkat mereka datang memenuhi panggilan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyatakan, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah wasruku ma qalahu abaukum tuflihu. Wahai sekalian bangsa Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah dan tinggalkan doktrin-doktrin, ritual-ritual yang disampaikan oleh nenek moyang kalian, sungguh kalian akan selamat, akan sukses. Abu Jahal faham, apa itu kalimat la ilaha illallah? Kalau saya mengucapkan, ada konsekuensinya. Muhammad hendak memvonis bahwa ritual kita selama ini kepada Latta, Mana, Waddan dan Suwa'a ini, orang-orang soleh ini, akan kita tinggalkan. Yang selama ini kita muliakan orang-orang soleh ini, kita beribadah kepada Allah melalui kesolehan mereka. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya harus tinggalkan. Faham Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya dari kufar Quraisy, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu maknanya. Tidak seperti di zaman kita, orang banyak tidak mengerti apa itu la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali dalam sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Tapi di dalam doanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku sudah 20 tahun tidak punya anak, wahai wali fulan, aku sempit rizkiku, wahai wali fulan, engkau adalah orang yang soleh, nah, tolonglah putra putriku dalam kehidupan dunia ini. Yang diminta urusan dunia aja. Nah, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tidak faham apa maksudnya. Quraisy faham, makanya mereka tidak mau mengucapkan. Mereka meyakini adanya Allah, beriman kepada Allah, Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Mereka menghormati Nabi Allah Ibrahim dan mengaku mereka adalah pengikut agama Ibrahim. Oleh karena itu Allah tepis, Di dalam ayatnya keyakinan musyrikin dan Yahudi serta Nasara yang semuanya mengklaim adalah di atas agama Ibrahim. Allah mengatakan, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu berada di atas agama Yahudi, tidak pula di atas agama Nasrani. Di beliau adalah orang yang hanif, memerintahkan kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan, dan bukan pula Ibrahim bagian dari seperti agama musyrikin itu. Karena Abu Jahal dan yang lainnya mengklaim kami berada di atas agama Ibrahim, nenek moyang kami Ismail dan yang lainnya. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk menolak itu semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah tauhid demikian dilakukan oleh para anbiya. Maka dakwah ahli sunnah pun mengingatkan umat untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikannya. Dalam pelajaran-pelajarannya, daurah-daurahnya, ceramahnya, dalam tulisan-tulisannya, tidak bosan-bosan dan terus dilakukan itu. Berbeda pula cara dakwah. Atau sebelum itu ketika Rasulullah telah mengumpulkan Quraisy dan menyatakan dakwahnya tauhid dan himbauan meninggalkan kesyirikan, dikatakan oleh Abu Lahab dalam beberapa riwayat disebutkan sambil memukulkan tangannya begini, "Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad. Apa hanya untuk ini saja kita dikumpulkan oleh engkau di sini? Nah, barakallahu fikum. Terjadi khilaf apakah peristiwa ini merupakan sebab nuzul surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab. Tapi yang jelas telah turun ayat tentang Abu Lahab, bahkan surat khusus tentangnya. Menolak dakwah keponakannya, terhitung keluarga dekatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah dituduh sebagai pemecah belah. Nah, dituduh sebagai pemecah belah umat. Nabi Allah Nuh dituduh sebagai pemecah belah. Ibrahim alaihissalam dituduh sebagai pemecah belah. Nabi Allah Musa juga demikian oleh kaumnya, oleh orang-orang yang punya kepentingan. Maka kita pun akan dituduh demikian oleh orang-orang yang punya kepentingan melalui amalan-amalan bid'ah dan syirik. Para tokoh-tokoh yang mengeruk harta orang-orang miskin melalui ritual-ritual ibadah yang tidak dituntunkan itu. Para juru kunci kuburan-kuburan mendapatkan rezeki dari para pengunjung dan orang-orang yang berziarah ke kuburan itu. Kalau dikatakan berziarah ke kuburan dengan bentuk seperti itu dilarang, hilang penghasilan mereka. Tokoh-tokohnya juga demikian, keluarga orang yang dikubur itu tadi juga demikian, kehilangan kehormatan keluarga, nama baik keluarga, gengsi keluarga. Para pedagang juga tidak kalah. Kalau gak ada para pengunjung kuburan-kuburan ini, saya gak bisa jual kacang, gak bisa jual tahu, gak bisa jual permen, gak bisa jual es. Habis lagi mata pencarian. Akhirnya demo, akhirnya menyatakan itu dakwah Wahhabi, dakwah yang pemecah belah. Ya, memecah belah umat dari hawa nafsu mereka masing-masing. Nah, memecah belah umat antara yang bertauhid dan yang tidak bertauhid. Ikhwani fiddin, dari sini juga kita tahu penyimpangan dakwah kelompok al-ikhwanul muslimin. Di dalam dakwah mereka yang hanya serius dengan mengikuti arena politik, baik dengan membentuk partai politik di negara masing-masing, sibuk dengan politik, akhirnya lupa terhadap dakwatut tauhid dan peringatan terhadap syirik. Karena pada prakteknya politik yang sebenarnya didirikan di atas ideologi demokrasi itu adalah cara yang bid'ah, bukan bagian dari agama Islam. Adalah akidah dan amalan yang diada-adakan, bukan bagian daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berpartai-partai, saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling membanggakan diri, terjadi perpecahan di dalam tatanan sosial kemasyarakatan, bahkan dalam sebuah rumah tangga antara anak dengan orang tuanya, berbeda partai dan kepentingan politiknya pun berselisih, sampai terjadi pertengkaran, perkelahian di banyak daerah, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan, baik dalam pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan yang lainnya. Itulah politik yang didoktrinkan oleh Yahudi. Politik demokrasi yang didoktrinkan oleh Yahudi melalui kaki tangan utamanya, yaitu Amerika Serikat, kepada seluruh bangsa di muka bumi ini, termasuk kaum muslimin di negeri kita ini. Itu bukan cara dakwah di sunnah. Ternyata terbukti, ketika mereka sibuk di politik, tidak lagi mengenal tauhid dengan tepat dan benar, akhirnya bergabung dengan beragam orang, mentolerir berbagai kegiatan yang mengandung perbuatan kesyirikan, menghadiri acara-acara tersebut, bahkan karena memang partai, karena politik ala demokrasi ini untuk berhasil dan sukses harus merekrut suara sebanyak-banyaknya, anggota sebanyak-banyaknya, akhirnya tidak lagi punya al-wala dan al-bara, tidak lagi mempertahankan prinsip Islam dan iman, akhirnya bergabung dengan kaum Nasoro sekalipun. Sebuah partai di negeri ini yang awal berdirinya adalah partai di atas Islam katanya, dan juga di sana terkumpul dai-dai dan aktivis-aktivis Islam, dalam perjalanan politiknya tentu kebijakan politik mereka menentukan kita kalau masih tertutup, terbatas hanya dengan asas Islam, maka kita tidak akan menang. Diadakanlah muktamar nasional partai tersebut dan melahirkan kebijakan secara nasional bahwa partai kami sekarang ini partai terbuka untuk semua pihak. Akhirnya tidak sedikit dari anggota dan calon-calon legislatifnya maupun eksekutifnya, ya, yang ternyata beragama Kristen. Di Bali, ya, telah berupaya menjadikan calon legislatifnya seorang pendeta Hindu. Ya subhanallah. Begitu juga al-ikhwanul muslimin yang berada di Kuwait, yang bergabung dalam Jam'iyah Ihya' Turats, yang juga terlibat dalam arena politik, dalam partai politik, oleh ikhwanul muslimin di sana bergabung dengan kaum Syiah, para pencela sahabat Nabi, kaum Syiah pengikut Khomeini yang telah dikafirkan oleh para ulama, yang diyakini dan media sendiri meyakini bahwa dia mampu ikut mengatur alam semesta, ya, bergabung dengan pengikut Syiah Khomeini, beberapa pembesar Jam'iyah Ihya' Turats dalam kegiatan politiknya. Salah satu tokohnya mengatakan ketika ditanya, kenapa Anda di daerah pilihan sini, ya, di daerah pemilihan sini dan situ bergabung dengan Syiah, ada apa, kenapa? Tidak ada beda kita dengan Syiah, kita satu dengan Syiah. Coba, kepentingan politik. Dan tidak ada upaya keseriusan membina umat dan anggotanya dengan pembinaan tauhid. Kalau mereka belajar tauhid dengan benar, niscaya tidak akan mengucapkan bahwa kita dengan Syiah tidak ada beda. Tidak akan mengatakan kita dengan Syiah satu. Nah, kemudian bergabung. Ini Jam'iyah Ihya' Turats yang didirikan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, yang pernah didatangkan oleh Sururiyin ke Indonesia pada tahun kurang lebih 96 ke Indonesia oleh beberapa orang yang sekarang sudah menjadi pemateri-pemateri di Radio Roja. Kembali lagi Radio Roja, berkumpul di sana Ahlul Bid'ah dan Hizbiyah, Ustaz, dakwanya mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Barakallahu fikum. Sunnah dan manhaj salafi itu lengkap dan sempurna. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mau beriman kepada sebagian syariat yang ada di dalam Al-Qur'an ini dan kemudian meninggalkan syariat lainnya? Kita memang benar mengatakan dakwah tauhid, mencegah dari kesyirikan, membantah bid'ah dalam berbagai urusan ibadah dan yang lainnya. Tetapi bid'ah dan penyimpangan itu juga meliputi banyak hal yang lainnya. Yang ternyata, barakallahu fikum, dalam jam'iyah hiaturat ini terdapat penyimpangan yang banyak. Termasuk arena politik. Termasuk akidah khawarij mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Termasuk akidah khawarij mengajak umat untuk memberontak dan menggulingkan penguasa. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Bahkan di atas itu, Al-Ikhwanul Muslimin, organisasi pertamanya yang didirikan oleh Hasanul Banna. Ikhwanul Muslimin dalam pergerakannya memiliki dua sayap pergerakan. Ada sayap politik, ada sayap komando militer. Dua-duanya dipimpin oleh Hasanul Banna. Sayap politik, mereka membuat kebijakan membentuk partai politik Al-Ikhwanul Muslimin. Dibentuklah partai, sebagai ketua utamanya adalah Hasanul Banna. Ketahuilah bahwa partai Ikhwanul Muslimin ini tadi, tiga pejabat terasnya beragama Kristen. Katanya untuk menegakkan negara Islam, negara Islam. Belum punya negara. Masih dalam impian. Masih dalam impian. Sudah merekrut orang-orang Kristen dan bekerja sama. Kemudian demi kepentingan politiknya juga, Hasanul Banna mengatakan, inna husumatana, inna khusumatana ma'al yahud laysat khusumiyah diniyah. Sesungguhnya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Dan Allah menghimbau kita untuk bersaudara dan saling menyayang dengan Yahudi. Ini yang mengucapkan Hasanul Banna. Akibat sebuah dakwah tidak didirikan di atas tauhid. Tidak mengerti apa itu tauhid. Ikhwani fiddin, bahkan beberapa tokoh Al-Ikhwanul Muslimin meremehkan perkara tauhid dalam beberapa ceramah dan bahkan karya-karya tulisnya. Salah satu dari mereka mengatakan, qala bihaitsu tastati an tashrah li ayyi insanin aqidat at-tauhid fi 10 daqa'iq atau nahwiha fayanfalik waqad fahimaha wa wa'aha bikulli suhulah. Kata dia, masalah tauhid ini mudah bagi anda, cukup bagi anda untuk menjelaskannya kepada seseorang dalam waktu 10 menit saja. Setelah itu dia akan faham, mengerti apa itu akidah tauhid. 10 menit, enggak perlu berpanjang-panjang. Kata tokoh Al-Ikhwanul Muslimin. Tiap waktu tauhid, tauhid. Sebentar usul salata, sebentar kasyfus syubhat, sebentar kita buat tauhid, sebentar kita tadhril i'tiqad. Sampai kapan? Nah itu. Maunya begitu. Diumumkan kajian ya, di masjid pondok pesantren Minhajus Sunnah, kitab tauhid. Nanti sebulan lagi diumumkan kajian dalam kitab kasyfus syubhat juga dalam bidang tauhid. Nah itu kan salafi itu. Sikit-sikit tauhid, tauhid, tauhid. Enggak sabar rupanya sudah gerah terhadap tauhid. Keluar ucapan-ucapan seperti ini. Tauhid itu mudah. Enggak perlu sulit-sulit. Cukup 10 menit orang sudah paham. Ini tokoh Al-Ikhwanul Muslimin. Akhirnya apa? Bagaimana dakwah mereka? Apa hasilnya? Sudah lebih dari 60 tahun atau mungkin 80 tahun yang lalu, wallahu ta'ala persisnya apa yang dihasilkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Mana negara Islam yang sudah mereka dirikan? Mana itu masyarakat muslim yang bertauhid yang sudah mereka bina? Tidak ada. Semuanya adalah kepentingan dan ambisi pada ujung-ujungnya. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Jangankan pengikutnya yang katanya untuk mengenal dan memahami tauhid cukup 10 menit, bahkan pimpinan-pimpinan teras mereka tidak mengenal tauhid. Sayyid Qutb dalam beberapa karyanya menetapkan akidah wahdatul wujud. Apa itu akidah wahdatul wujud? Al-hululiyah, yaitu salah satu akidah menyimpang kaum sufi yang meyakini bahwa Allah itu berada bersama tubuh makhluknya, bersatu dengan makhluknya, siapapun makhluknya itu. Ini wahdatul wujud. Sayyid Qutb yang diagung-agungkan oleh mereka sebagai asy-syahid, ya, di antara penyimpangannya di samping yang lainnya yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, salah satunya adalah tentang wahdatul wujud. Nah, seperti yang diyakini oleh Al-Hallaj, tokoh sufi yang tersohor mengatakan, mal kalbu illa ilahuna, mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, wala abidun fi kanisa unam, wala abidun fi kanisatihi. Tidaklah seekor anjing dan seekor babi kecuali itu Tuhan kita. Lu kenapa kok sampai seperti itu? Antum mungkin heran, masa anjing dan babi dikatakan juga itu adalah Tuhan kita? Kenapa sebabnya? Karena keyakinan bahwa Allah bersama makhluknya, di tubuh makhluknya, termasuk hewan-hewan itu tadi. Subhanallah, memberi permisalan yang ekstrim. Kenapa tidak disebut hewan yang masih tergolong mulia? Onta misalkan, kambing misalkan, yang masih halal dimakan dan tidak menjijikkan, tidak najis. Ekstrim permisalannya. Tidaklah seekor anjing dan seekor babi kecuali itu adalah Tuhan kita. Ini akidah wahdatul wujud. Allah berada di mana-mana bersama makhluknya. Ternyata Sayyid Qutb berakidah dengan akidah wahdatul wujud. Sebagaimana yang ditetapkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin, sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Syekh Al-Albani. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga Hasanul Banna. Pimpinan ikhwanul muslimin, jangan bicara anggotanya. Yang katanya akidah tauhid itu hanya cukup 10 menit. 10 tahun Hasanul Banna enggak paham tauhid. Nah, masih saja dia setiap Kamis malam Jumat datang dengan berjalan perjalanan yang jauh mengunjungi sebuah kubur yang disebut dengan kubur Siti Zainab di Mesir, dengan melakukan acara maulid di sana, menyanjung-nyanjung dan berdoa. Nah, ternyata 10-20 tahun tidak cukup bagi Hasan al-Banna untuk memahami tauhid dan bahaya syirik dan jenis-jenis kesyirikan. Pimpinannya Mustafa As-Sibai, pimpinan ikhwan muslimin di Syria, yang datang ke kubur Nabi dan meminta berbagai permohonan dan istighosahnya kepada Rasul, keselamatan dan kesehatannya, keselamatan nasibnya di dunia dan akhirat, meminta kepada Rasul, bukan meminta kepada Allah. Ini pimpinan ikhwanul muslimin. Yang ketika seorang tokoh Syiah dari Iran mengeluh kepada Mustafa Sibai tentang beberapa pemuda ikhwanul muslimin yang tidak mau bergabung dengan Syiah, maka Mustafa Sibai berceramah di hadapan pemuda ikhwan muslimin dan pemuda-pemuda Syiah, dan tokoh Syiah dari Iran ini mengatakan, dia, man kana yuridu an yakuna ikhwaniyan falyakun ja'fariyan. Barang siapa yang ingin benar-benar menjadi pemuda ikhwanul muslimin,

Kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah bukan untuk mengatasi problem kita. Kitab As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim itu juga sudah usang. Ditulis bukan untuk zaman kita. Coba mendidik anak didiknya, pemuda-pemudanya, anggota organisasinya dengan cara seperti ini. Menulis sebuah majalah, menerbitkan sebuah majalah, isinya seperti ini. Menjauhkan kaum muda dari belajar akidah dan tauhid. Kemudian dia melanjutkan. Wa kanat hululan liqadaya wa mushkilatil asr alladhi kutibat fihi. Karya-karya kitab akidah dan tauhid itu tadi ditulis untuk atau sebagai solusi jalan keluar bagi berbagai permasalahan dan problem zaman dan era tersebut di zaman yang ditulisnya karya-karya itu, bukan problem zaman kita. Wali asrina mushkilatuhu allati tahtaju ila hululin jadida. Sementara untuk era kita, zaman kita ini membutuhkan adanya jalan keluar baru, solusi-solusi baru mengatasi berbagai problematika umat ini. Wa min thamma fa uslub kutubil aqidah fi katsirin minal jafa fihi katsirin au katsirun minal jafa. Maka dari itu saya mengatakan bahwa metode buku-buku akidah dan tauhid yang ada ini selama ini yang banyak ini, di sana ada sifat kaku, enggak fleksibel, hanya untuk mengatasi problem di zamannya saja. Masya Allah. Nah, li'annahu nususun wahkam, karena isinya hanya dalil-dalil Quran sunnah, Quran sunnah. Ini keras dan kaku. Nah, subhanallah, mendengar ucapan ini maka masyayikh ahli sunnah ditanya. Nah, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala ditanya tentang permasalahan ini. Kemudian beliau menjawab rahimahullahu, atau sebelum itu Asy-Syaikh Shalih Fauzan menjawab, hunaka unasun yuzahiduna fi tadrisil aqidah wa yuzahiduna fi kutubis salaf wa yuzahiduna fi muallafati a'immatil islam. Di situ ada orang-orang atau para tokoh yang mencoba membuat orang ini, manusia ini, untuk pobi terhadap buku-buku akidah, buku-buku tauhid, tidak mau mendekat dan membacanya. Juga membuat manusia untuk fobi dan antipati terhadap karya-karya ulama salaf. Nah, dari kalangan qalan wa min du'atid dhalal, dari kalangan para dai-dai yang sesat. Nah, hadzal qa'il min du'atid dhalal, pengucap ini yaitu Muhammad Surur adalah termasuk dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Fayajibu an nahdar min kitabihi hadha wa an nuhadzira minhu. Wajib bagi kita untuk waspada terhadap kitab karyanya ini, karena ini diucapkan dalam karya tulisnya. Dan kita wajib untuk mentahdir dia, kata Syekh Shalih Fauzan. Ada sekarang sebagian orang yang mengatakan, enggak, kalau Syekh Shalih Fauzan itu enggak bicara tahdir-tahdiran. Ya. Ini contoh satu dari banyak contoh. Nah, Anda lihat ini tidak amanah. Mungkin dia tidak mengenal siapa Syekh Shalih Fauzan, bagaimana fatwanya, bagaimana karya-karyanya, dia enggak kenal. Tapi menampakkan saya orang yang paling kenal tentang Syekh Shalih Fauzan. Nah. Atau dia sudah tahu tetapi enggak cocok dengan hawa nafsunya. Kemudian disimpulkan, tidak demikian masyayikh. Ya. Tahdir-tahdir. Intabihu ya ikhwan, hati-hati. Ini salah satu contoh. Kemudian, wa adkur lakum anna Syekh Muhammad Aman Al-Jami waffaqahu Allah qad amla syaritan kamilan ala hadhihi al-kalimah anna kutuba al-aqidah nususun wa ahkam. Radda alaihi raddan balighan fa alaikum an tabhatu an asy-syarif wa an tansyuruhu bainal muslimin hatta yahdharu min hadzal khubth wa min hadzal syarr al-wafid ila biladil muslimin. Masyaallah, demikian ulama. Kata beliau, dan saya ingat atau saya ingatkan kalian bahwasanya Syekh Muhammad Aman Al-Jami sudah wafat, ya. Beliau juga aktif membantah ahlul bid'ah, Qutbiyah, Sururiyah, dan yang lainnya pada waktu itu, pada tahun 91, 92, 93, 94. Aktif dalam ceramah-ceramahnya, karya tulisnya, surat-menyuratnya. Sampai dia dimusuhi oleh Hizbiyyin. Dijatuhkan harga dirinya oleh mereka. Nah, aktif dalam berbagai ceramahnya. Sampai Syekh Shalih Fauzan, setingkat beliau mengatakan, dan saya ingatkan kalian tentang bahwasanya Syekh Muhammad Aman Al-Jami telah berceramah dalam satu kaset lengkap membantah ucapan Muhammad Surur ini tadi, bahwasanya kitab-kitab akidah atau tauhid itu isinya hanya hukum-hukum dan dalil-dalil saja, enggak ada pembahasan-pembahasan logika-logika, enggak ada, kata Muhammad Surur, sehingga itu kaku, tidak bisa menjawab problematika umat sekarang ini. Nah, dan Syekh Muhammad Aman Al-Jami, kata Syekh Shalih Fauzan, membantah dia dengan bantahan yang luar biasa. Dan oleh karena itu, mesti kalian mencari kaset itu dan mesti kalian menyebarkannya. Begitu ulama. Kalau salah satu dari mereka tidak sempat membantah secara lengkap, ya, karena sibuk mengajar fikih, mengajar usul fikih, tafsir, akhlak dan yang lainnya, tidak kemudian menjatuhkan ulama yang lainnya yang menuangkan waktunya, tenaga dan pikirannya membantah ahlul bid'ah. Wah, itu enggak benar, usulnya kurang itu. Usul dia, dakwahnya itu. Ya, lihat itu, Syekh ini dia. Nah, justru mengisyaratkan, baca itu. Syekh fulan telah membantah. Tidak merasa dia iri, hasad, tidak. Apakah Syekh Shalih Fauzan kemudian jatuh karena ini? Malah tambah tinggi derajatnya. Begitu ulama yang lainnya, Syekh Ibnu Utsaimin, ketika ditanya tentang Said Qutb, mengatakan dengan tegas, saya tidak banyak membaca buku-buku Said Qutb. Penelitian saya tentang karya-karya Said Qutb sedikit. Maka bagi yang ingin mengetahui siapa itu Said Qutb, maka bacalah karya-karya Syekh Rabi yang telah menulis tentangnya. Tidak kemudian Syekh, ini Syekh Rabi hanya sibuk membantah, hanya sibuk habis waktunya ini dan itu. Tidak. Bersyukur malah. Syekh Al-Albani juga demikian. Syekh Ibn Baz juga demikian. Syekh Al-Albani yang seperti itu tingkat keilmuannya, dia menekuni bidang tertentu. Dan tentunya beliau juga membantah ahlul bid'ah. Kalau antum baca karya-karyanya, beragam ahlul bid'ah disebut namanya. Fulan, fulan, fulan. Dalam jilid yang kesekian, dalam jilid kesekian, dalam satu judul kitabnya. Yang kitab yang lainnya juga demikian. Apakah kemudian ketika Syekh Rabi membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, Muhammad Surur, Sayyid Qutb, Syekh Al-Albani menyatakan, mestinya Syekh Rabi itu menyibukkan dengan penelitian terhadap hadis-hadis. Jangan disibukkan anak muda dengan ini, murid-muridnya dengan seperti ini. Enggak. Bersyukur dan berterima kasih, Syekh Al-Albani menyatakan, aku bersyukur kepada Allah dan kepada Syekh Rabi yang telah serius membantah ahlul bid'ah. Dan saya nasihatkan umat untuk membacanya. Ya subhanallah, begitu ulama, akhlak mereka. Ya. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Di hadapan kita adalah ada fatwa Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin, demikian dakwah ahli sunnati wal jamaah, mementingkan tauhid, mengajak umat untuk hanya beribadah, berdoa, beristighatsah, beristianah hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada malaikat, tidak memohon kepada para nabi, tidak kepada orang-orang soleh, dan meninggalkan berbagai kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian ketiga ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada bagian keempat biidznillah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ustazuna Ustaz Raifi hafizahullah taala, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.